Apakah orang munafik juga akan melihat Allah? Di arasat. Tentang di arasat al-qiyamah, yaitu di padang mahsyar, terdapat silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah orang munafik melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ya. Nah, dan yang benarnya, mereka melihat. Ya, tapi bukan penglihatan seperti penglihatan kaum mukminin. Orang yang beriman melihat Allah dengan pandangan mereka menjadi sejuk dengannya. Pandangan yang membawa kenikmatan, kebaikan untuk mereka. Tapi orang-orang munafik, mereka ya, melihatnya bukan pandangan yang membawa kesejukan untuk mereka. Bahkan pandangan yang akan semakin menyiksa mereka. Dan tidak membawa ketenangan untuk mereka. Ya. Jelas ya? Itu kesimpulan dalam masalah. Ini saya kira dimaklumi ya, bahwa tidak semua orang yang melihat sesuatu, dia merasa enak dengan sesuatu itu. Ya kan? Ada orang yang melihat singa misalnya. Ya, di depan dia. Dia sejuk atau tidak? Saya kira tidak ya. Misalnya ada seorang buron dalam rumah misalnya. Tiba-tiba ada polisi yang mengetuk pintu rumahnya. Ya. Kira-kira dia sejuk atau tidak? Ya, dia tidak akan sejuk. Jadi tidak semua bentuk melihat itu dia akan tenang dengan melihat. Nah, ini pendekatannya untuk memahami apa yang telah saya uraikan.